إلهي لست للفردوس أهلا. Dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu, jadikan masa depan ya Allah masa yang penuh dengan rahmat dan keridhaan. Ya Rab, sayangilah dan berilah kepada saudara-saudara kami yang lagi mendapat ujian darimu keselamatan dan kesehatan serta ketabahan dan kesabaran. Allahumma ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba pilihanmu ya Rabbar Rahim. Amin. Burn. menyerahkan diri kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bencana yang ada pada diri kami, pada saudara-saudara kami, itu semua dikarenakan kelalaian kami. Ya Allah, kami yakin Engkau tiada mungkin, ya Arhamar Rahimin, mendzalimi hamba-hambamu, karena Engkau telah mengatakan wa mawlahu bidzalamin lil 'abid. Ya Rabb, ampunilah pendolim-pendolim ini, hingga ke depan kami menjadi hamba-hambamu yang baik, dapat menjalankan semua perintahmu dengan baik, dan mengikuti sunnah nabimu dengan baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, ya Allah, kabulkan semua doa kami, kabulkan semua hajat kami, dan jadikan malam ini malam taubat dan nasuha bagi kami, ya Arhamar Rahimin. Mari kita sama-sama melantunkan ilahi. Ilahi ilas. Yang keras. Ya Rabbi Allah. Ya Alhamdulillah. Siya. Ya Allah, ya Allah.